ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang mana sekarang? Lakin man arada hidayatah ya. Taib. Nah, kata Syekh bin Baz, lakin man arada Allahu hidayatah inda du'a yata'aqqalu wa yatabayyanu wa yufakkiru summa yuwafiqu al-haqqa. Namun orang yang Allah berikan hidayah kepadanya, ketika dia berdoa, dia akan berpikir. Ya ta'akol, dia menjadi berakal. Dia ngapain berdoa kepada selain Allah? Ya berdoa kepada Allah, dia berakal dia. Untuk apa meminta kepada selain Allah? Meminta rezeki Allah ar-razzaq. Ya. Ya tabayyan, menjadi jelas bagi dia. Yufakir, dia berpikir. Buat apa meminta kepada selain Allah? Summa yuafiku al-haqqa. Kemudian dia mencocoki kebenaran dengan dia berdoa hanya kepada Allah. Wahakada yakunu man aradallahu lahu al-hidayata. Demikianlah orang yang Allah, keadaan orang yang Allah kehendaki hidayah untuknya. Kama jara li sahabah, sebagaimana yang terjadi pada sahabat. Fi Makkah wa fil Madinati, di Mekah dan Madinah. Man aradallahu bihi al-hidayata yaqbalu al-haqqa. Ya, orang yang Allah kehendaki hidayah, maka dia menerima kebenaran. Kasiddiqi wa umara ba'da muddatin dawilatin, semisal Abu Bakar Siddiq, Umar, dalam jangka waktu yang lama. Gak pernah didapati dalam sejarah kehidupan para sahabat di antara mereka yang meminta berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah. Gak ada yang datang ke kuburan-kuburan keramat bertabaruk, gak ada. Itu para sahabat tahu, itulah amalan kaum musyrikin. Wa Talhah ibn Ubaidillah, wa Zubair ibn al-Awwam, wa ghairihim minal muhajirin. Ya. Wa hakada al-ansar, demikian pula para sahabat ansar, alladina qadimu ala nabi, yang mereka datang kepada Nabi SAW. Ketika mereka masih di Madinah, datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Wa wafadu ilaihi fi Makkata, mereka datang kepada Nabi di Mekah. Mereka mendengar seruan orang-orang Mekah, jangan dekati dia, dia itu orang gila, jangan dekati dia itu pemecah belah, jangan dekati dia itu dukun, penyihir, tukang sihir, penyair, dan seterusnya. Orang-orang Madinah malah penasaran mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa 'allamahum, Nabi kemudian mengajarkan mereka tauhid, la ilaha illallah. Wastajabu lil haqq, dan mereka menerima kebenaran tadi, mereka pun masuk Islam. Wa fahimu al-haqqa, mereka memahami kebenaran. Ya, akhirnya raja'u du'atan li qaumihim, mereka pulang sebagai du'at, sebagai da'i bagi kaumnya. Mereka mendakwahkan kaumnya masuk Islam. Ya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta para muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah sudah menjadi ansor. Sudah menjadi nasirun, penolong para sahabat yang datang dari Mekah. Karena sudah Islam. Dakwah siapa? Dakwah Rasulullah yang ke Madinah? Enggak. Dakwah orang-orang Madinah sendiri yang mereka haji ke Mekah, ketemu dengan Nabi, masuk Islam. Datang 6 orang, datang lagi 12 orang. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad dan di buku-buku sirah yang lainnya. Ya, karena di Zadul Ma'ad awal-awalnya memang sirah. Mengenai peristiwa masuk Islamnya Ahlul Madinah, Ahlul Yasrib, orang Yasrib dahulu. Mereka datang ke Mekah haji. Nabi ditahdir oleh seluruh kota. Tapi orang Madinah mana penasaran? Allah kehendaki hidayah untuk mereka. Masuk Islam, pulang gak tanggung-tanggung jadi da'i. Dan jadi da'i memasukkan Islam dua suku besar, dua suku Khadraj dan Aus. yang selama ini mereka Khadraj dan Aus tawuran selama 40 tahun. Ya. Tawuran selama berapa? 40 tahun. Ya. Tabarakallahu fikum. Damai langsung dengan tauhid. Nah. Makanya perdamaian itu antar manusia tercipta dengan tauhid. Orang kafir kok damai? Enggak, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat aja mereka bareng-bareng, hati mereka itu terpecah belah. Lihat kita kemarin, lihat orang-orang Eropa punya aliansi sendiri dalam melawan hegemoni Islam. Mereka di Suriah bersatu padu. Prancis mendukung Rusia. Sekarang lihat apa yang mereka Allah lakukan terhadap mereka. Saling membunuh, saling berperang. Ya, saling berperang. Dahulu ketika perang dunia kedua, mereka menang lawan tiga negara, Jepang, Italia, Jerman. Mereka bersatu. Mereka bersatu. Bersatu mereka. Selepas perang dunia kedua, mereka bikin PBB. Lima negara bersatu. Amerika, Soviet, Inggris, Prancis, China. Bersatu. Melawan musuh yang sama. Jerman, Itali, dan Jepang. Kalah tiga-tiganya dalam perang dunia kedua. Dan sekarang, berperang mereka saling membunuh. Karena tidak di atas tauhid. Ada negeri Islam yang kayak begitu? Hah? Oh, ada dulu Indonesia mau ganyang Malaysia. Oh, itu akibat seruan bodoh. Seruan bodoh. Dan alhamdulillah enggak terlaksana. Ya, ide bodoh dari orang bodoh, seruan bodoh. Masa mau ganyang Malaysia? Malaysia itu saudara kita. Kaum muslimin. Gak boleh diperangi, ya, haram. Berperang melawan Malaysia itu tidak di atas sabilillah, ya, tapi di atas jalan-jalan yang lain, nasionalisme dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Waqad bayya'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala ayyuhajiru ilaihim. Mereka pun juga berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat ini untuk berhijrah bersama mereka. Wa ayyabussa fihim ad-dina, untuk menyebarkan agama. Ya, wa insura bainahum ad-da'wah, dan menyebarkan dia dakwah di tengah mereka. Lamma aradallahu al-hidayata, tatkala Allah telah menghendaki hidayah untuk mereka. Tabassaru wa qabalu, ya, tabassaru, mereka pun merenungi. Ya. Wa qabilu al-haqqa, dan mereka pun menerima kebenaran. Wasaru du'atan, mereka pun menjadi du'at, da'i-da'i lil-haq, yang mendakwahkan kebenaran ba'da makanu du'atan lil-batil. Setelah sebelumnya mereka adalah da'i-da'i yang menyeru kepada kebatilan. Ya. Lihat Al-Amr bin Al-As, dia adalah da'i utusan musyrikin untuk mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Diutus diplomat ulung Al-Amr bin Al-As oleh orang-orang Quraisy agar berdiplomasi dengan Raja Najasyi, supaya tidak menerima kaum imigran sekarang, berarti ya, para sahabat yang hijrah ke Habasyah, karena tertekan dengan segala macam intimidasi kaum musyrikin di Mekah. Setelah masuk Islam, beliau pun menjadi duta Islam yang diutus oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke negeri Mesir. Dulu sebelumnya beliau adalah da'i yang mengajak kepada kebatilan. Setelah masuk Islam, beliau adalah da'i diplomat ulung, da'i ulung yang mengajak kepada Islam. Sahabat dulu gak tahu gimana mereka dalam kehidupan kesyirikan mereka. Namun setelah Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka menjadi da'i-da'i yang luar biasa. Ya, Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman. Bertahun-tahun. Yang dihadapi siapa? Ahlul kitab yang punya Taurat, punya Injil, ada cerita Nabi, ada cerita Allah, ada cerita kitab Taurat, ada cerita tentang Zabur, ada cerita tentang Nabi Ibrahim di kitab-kitab mereka. Mu'ad bin Jabal sendiri gak nanya, ntar saya gimana? Negeri Yaman, Nabi SAW gak ngasih tiket, Nabi gak ngasih bekal, Nabi cuma ngasih petuah. Innaka satati qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah fa in ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawat fil yawmi wal lailah ya ila al akhir. Dikasih oleh Nabi SAW kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang dikasih oleh Nabi? Bekal, tiket, ya. Nanti kamu nginep di sebelah sana, nggak ada riwayat kayak gitu. Nanti kamu nginep di sini, nah. Mu'ad pun nggak ada riwayat. Ntar saya tidur di mana? Ntar saya makan apa? Ntar saya gimana? Nggak ada. Ada nggak riwayat kayak gitu? Nggak ada. Mu'ad yakin Nabi utus, Nabi yang utus, berangkat. Gak banyak mikir. Pesan Nabi ya Pak, ajarkan mereka tauhid, kalau mereka taat, ajarkan mereka sholat, ajarin sholat, kalau mereka taat, bayar, ajarkan mereka bayar zakat bagi yang mampu. Takut terhadap doa orang yang terzalimi. Mu'ad balik ke Madinah, setelah Rasulullah SAW wafat, baru balik ke Madinah. Yang mengutus beliau udah wafat. Itu luar biasa itu. Kita baru diutus, kamu udah waksan belum? Mikirin tiketnya gimana? Mikir. Langsung mikir. Allahu Akbar. Ya. Mana lagi tadi? Al-Amr bin Al-As itu gak tanggung-tanggung. Diutus oleh Umar ke Mesir, gak balik-balik. Gak balik-balik. Hah? Iya. Al-Amr bin Al-As. Tabarakallahu fikum. Wa hadha huwa fadlullahi yu'tihi man yasha'. Ini adalah karunia dari Allah yang Allah berikan. Man yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Qala ta'ala qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka dengan ya karunia Allah dan rahmatnya. Dengan karunia dan rahmat Allah, maka bergembiralah dengan karunia dan rahmat Allah tersebut. Itu lebih baik dari harta dunia yang mereka kumpulkan. Fa anta ya abdallah, maka anda wahai hamba Allah. Ya. Tadarru ila rabbik, tunduklah anda kepada Rabbmu. Was'alhu daiman ayyamnahaka at-taufiqa. Mintalah kepada Allah selalu agar Allah mengkaruniakan kepada anda taufik. Ayyamnahaka al-basirata, mengaruniakan pada anda basirah, ilmu. Wa ayyaftaha qufla qalbika, agar Allah senantiasa membukakan kunci kalbu anda, ya, belenggu kunci belenggu ya kalbu anda, hatta taral haqa'iqa ala ma hiya alaihi, hingga anda melihat hakikat kebenaran seperti sesuai dengan hakikatnya. Wa hatta tubsiral umura ala ma hiya alaihi, hingga anda melihat perkara-perkara ini semua sesuai dengan hakikatnya. Wa alaika an tajtahida fi suhbatil akhyari, dan anda mesti bersungguh-sungguh untuk ya bersahabat, berkawan, berinteraksi dengan teman-teman yang baik. Ya. Wal bu'di 'anil asrari, dan menjauhi teman-teman yang buruk. Fa inna suhbatal akhyari tu'inuka 'alal haqqi. Karena berteman dengan teman-teman yang baik itu akan membantu Anda untuk komitmen berpegang dengan kebenaran. Wa tubassiruka bi uyubika. Dia akan menunjukkan Anda akan cacat-cacat Anda, aib Anda. Amma suhbatul asrari fahiyatu ammi 'anil haqq. Adapun berteman dengan orang-orang yang buruk, ya. Ya. Itu akan membutakan dari kebenaran. Tad'u ilal batil, hanya mengajak kepada kebatilan. Wal jumudi, sikap yang kaku. Ala adatil aslafi wal akabiri. Ya. Ya, kaku dia kepada ya kebiasaan. Dia kaku, kakunya itu hanya kepada kebiasaan pendahulu dia dan pembesar-pembesarnya. Wala haula wala quwata illa billah, waffaqallahul jami'a. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu di halaman 157. Syirkul mutaakhirina a'dhamu min syirkil arabi al-awwalin. Syirik kaum orang-orang yang belakangan ini lebih parah, ya lebih besar daripada syirik orang-orang terdahulu, Arab terdahulu. Ini kita pernah kaji di kitab Al-Qaidul Arba, kaidah keberapa? Kaidah keempat. Nah, di Al-Qaidah Rabi'ah. Ini matanya panjang ini, masya Allah. Ya, sabar ini bacanya. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa in qala, ya, jika dia si musyrik ini mengatakan, innahum la yakfuruna bi du'ail malaikah. Mereka itu kan orang-orang musyrikin Quraisy, enggak kafir karena berdoa kepada malaikat. Ini kalau di matan yang lain, innahum la yukaffarun. Mereka tidak dikafirkan. Kalau di matan yang lain atau di syarah-syarah yang lain yang ada matannya, tapi kalau di sini yang furun. Ya, mereka tidak dikafirkan. Kalau di sini mereka tidak kafir karena berdoa pada malaikat dan nabi. Nah, ini kata siapa? Si musyrikin zaman sekarang. Innamayakfuruna lamma qalu almalaikatu banatullah. Kan musyrikin terdahulu, mereka kafirnya itu bukan karena berdoa kepada malaikat atau nabi. Namun mereka kafirnya karena mereka mengatakan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Tuh, baru Allah kafirkan. Baru mereka jadi al-kafirun. Wa inna lam naqul inna Abdul Qadir ibnullah wala ghairah. Sedangkan kita juga enggak bilang Abdul Qadir Jilani itu anak Allah atau yang lainnya. Fal jawabu, maka jawabannya adalah, jawaban kita kepada si musyrik ini, inna nisbatal waladi ilallah kufrun mustaqillun. Saya kasih tahu kamu, menisbatkan anak kepada Allah itu kekufuran tersendiri. Ya, nanti kita kasih tahu juga kepada dia, berdoa kepada wali kekufuran tersendiri. Ya, dia pikir kufur itu kufurnya orang-orang Arab karena mereka mengatakan ya apa? Malaikat anak Allah. Dia pikir kekufurannya orang-orang Nasrani itu hanya apa? Mengatakan Isa anak Allah. Ya. Mereka berdoa, meminta, beribadah kepada Nabi Isa. Tentunya dibangun di atas keyakinan tadi, kekufur juga. Isa adalah anak Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah, orang suci, dari wanita suci, bapaknya langsung Allah. Maka orang-orang Nasrani berdoa, meminta kepada Nabi Isa supaya disampaikan ke bapa. Bahkan terkadang mereka langsung ke bapa, kepada bapa di surga, katanya. Ya. Ya, kepada bapa di surga. Roh Kudus. Nah. Mereka minta seperti itu. Kemarin kita sudah kasih ilustrasi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, meminta pandangan si musyrik, apa kekafiran itu? Kata mereka, kafir adalah beribadah, kekufuran adalah beribadah kepada berhala. Dianalogikan, coba. Ya. Berhalanya ganti, tapi wali orang soleh. Kan musyrikin Quraisy berdoa kepada batu, kayu, patung, meminta kepada patung, ganti wali sekarang. Gimana? Ganti Nabi Isa. Nabi Isa. Ntar saya mirip kayak musyrikin Quraisy dong. Nah. Saya mirip kayak Nasrani dong. Nah. Paham berarti. Ya. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah, ini ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Setelah di rakaat pertama dia grogi. Ya. Al-ahad alladzi la nadhira lahu. Ahad itu yang tiada padanan baginya. Wasamad huwal maqsudu fil hawaij. Ya. Sedangkan as-samad dialah yang menjadi tujuan maksud dalam setiap hajat. Dialah tempat bergantung. Faman jahada hadza faqad kafara. Ya, siapa yang mengingkari ini maka dia kafir. Mengingkari bahwasanya Allah tidak punya anak. Dia ingkari, oh Allah punya anak kok, kafir dia. Walau lam yajhad as-surata, walaupun dia tidak mengingkari akhir surat tadi. Ya. Taib. Akhir suratnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dinafikan ada yang sekufu dengan Allah. Dia tidak nafikan, namun dia ternyata tetapkan Allah punya anak, kafir dia. Qala ta'ala mattakhadallahu min waladin min walad wa ka wa ma kana ma'hu min ilah. Ya. Allah tidak mengambil satu anak pun dan tidak ada pada Allah sembahan yang lain. Ya, fa farraqa bainan naw'ain. Maka Allah di sini telah memisah antara dua jenis, dua hal, dua persoalan. Ya, wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan. Dan Allah menjadikan masing-masing dari keduanya itu kekufuran tersendiri. Mattakhadallahu min walad. Jadi siapa yang mengatakan Allah punya anak, kafir dia. Wa ma kana ma'hu min ilah, tidak ada sembahan lain selain Allah. Kalau ada yang mengatakan ada sembahan lain selain Allah, kafir juga dia. Jadi dibedakan. Wa qala ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka'a. Ya. Dan mereka menjadikan adanya syuraka, sekutu-sekutu tandingan untuk Allah, al-jinna wa khalaqahum. Ya. Ya, berupa jin, padahal Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banati bighairi ilmin. Ya, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Dan mereka mengada-ngadakan bagi Allah anak-anak laki, anak-anak perempuan tanpa dilandasi ilmu. Ya, fa farraqa bainan naw'ain. Ya. Maka fa farraqa baina kufrain, maka Allah membedakan antara dua jenis kekufuran. Ya. Kekufuran yang pertama apa? Mereka menjadikan jin-jin tandingan bagi Allah. Kekufuran yang kedua apa? Karena mereka ya mengada-ngadakan bagi Allah anak laki atau anak perempuan tanpa ilmu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian wadjalilu ala hada aidan, dalil akan hal ini juga, innal ladina kafaru bidu'aihim allata, bahwa orang-orang kafir, mereka kafir ya, kalau dalam matan yang lain ya kufiru, mereka dikafirkan karena doa mereka kepada Lata. Ma'akaunihi rajulan solihan, padahal si Lata itu orang saleh. lam yaj'aluhu ibnallah. Nah, orang-orang kafir, musyrikin Quraisy tidak menjadikan si Lata itu sebagai anak Allah. Walladzina kafaru bi ibadatil jin, dan orang-orang kafir yang beribadah pada jin, lam yaj'aluhum kadzalika. Mereka juga tidak menjadikan jin anak Allah. Wa kadzalika aidan al ulama fi jami'il madzahibi al arba'ati. Demikian pula ulama-ulama mazhab yang empat, mazhab yang empat semuanya, yadzkuruna fi babi hukmil murtad, mereka menyebutkan di kitab fikih mereka di bab hukum murtad atau di kitab riddah, annal muslima idza za'ama anna lillahi waladan fahuwa murtaddun. Bahwa seorang muslim jika dia menyangka bahwa Allah punya anak, maka dia langsung murtad. Wa in asyraka billah fahuwa murtad. Kalau dia musyrik, menyekutukan Allah, maka dia murtad. Wa yufarriquna baina naw'ain. Maka para ulama membedakan dua jenis kekufuran ini. Hada fi ghayatil wuduh. Ini jelas sekali. Jadi ini syubhat, ya, musyrik yang mengatakan, kenapa saya dikafirkan? Kenapa saya dianggap musyrik? Saya kan cuma beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan musyrikin Arab dulu kafir karena mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah. Saya enggak ngomong gitu. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah anak Allah. Nah, dia pikir kekufuran hanya terbatas pada menganggap makhluk sebagai anak Allah atau menganggap bahwasanya Allah memiliki anak. Tayyib barakallahu fikum. Wa in qala. Nah, kalau dia mengatakan, si musyrik ini mengatakan, membacakan ayat ala inna awliyaullahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Kalau si musyrik ini mengatakan, loh kan sesungguhnya wali-wali Allah itu kata Allah di Al-Qur'an, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Fakul, jawablah. Katakan pada dia, hadza huwal haq. Ya, ini benar. Ya. Lakin la yu'badun, namun para wali tidak diibadahi. Wa nahnu lam nadhkur illa ibadatahum ma Allah. Ya. Baik. Dan kita tidak menyebutkan di sini kecuali peribadatan, ya, mereka, peribadatan yang diberikan kepada wali-wali tersebut di samping peribadatan mereka kepada Allah. Wa syirkahum ma'ahu. Ya, dan mereka menyekutukan Allah dengan wali-wali tadi. Baik, barakallahu fikum. Wa illa fal wajibu 'alaika hubbuhum. Ya. Ya. Namun walau demikian wajib bagi Anda untuk tetap mencintai mereka, para wali. Wa tibauhum, mengikuti mereka. Wal iqraru bi karamatihim. Ya, mengakui karamah mereka. Baik. Wala apa ini? Ah, enggak kelihatan di saya. Di antum kelihatan enggak? Sama ya? Ya. Baik. Ada yang bawa matan yang lain enggak? Ya. Hah? Wala yajhadu. Baik. Wala yajhadu, yajhadu benar ya. Ada yang bawa yang matan yang lain? Ini kita semua sama ya? Baik, wala yajhadu karamatil awliya illa ahlul bid'ah wa dalalat ila akhir. Ya, dan tidak ada yang mengingkari karomah para wali dan melainkan dia adalah ahlu bid'ah dan orang-orang sesat. Baik, jadi ahlu sunnati wal jamaah ya, beriman akan adanya karomah para wali. Ya, ini penting ya, karena saya pernah mendengar ceramah seorang Ustadz Ahlussunnah di YouTube, yang dia ceritanya mau mengingkari gurunya orang-orang sufi dalam masalah karomah. Ya, dia katakan enggak ada para apa, karomah itu enggak ada. Nah, ini keliru nih. Di buku-buku akidah, wasitiyah, risalah Ilahuddin Qasim, buku ini dan yang lainnya, itu ditetapkan karomah. Yang mengingkari karomah adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Mu'tazilah. Dan yang gulu terhadap karomah adalah sufi. Nah, Ahlussunnati wal Jamaah, ya, di antara dua kelompok ekstrem tersebut. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa dinullahi wasatun baina tarafain. Dan agama Allah ada pertengahan di antara dua sudut tadi. Ya. Wa hudan baina dalalatain. Dan agama Allah adalah petunjuk di antara dua kesesatan. Wa haqqun baina batilatain. Agama Allah adalah agama yang hak di antara dua kebatilan. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian, fa idza arafta anna hadha alladhi yusammihi al-musyrikun, bukan yusammihu ya. Yusammihi al-musyrikun. Ini ditulisnya di matan di harokati ya. Apabila Anda telah mengetahui bahwa perkara yang dinamakan kaum musyrikun fi zamanina, zaman kita sekarang, sebagai ahli etiqat, ya, wa huwa syirku, ah, apa lagi nih, ah, apa itu alladhi anzalallahu, ya, alladhi anzalallahu, Allah musta'an, ini ya, apa namanya, banyak enggak kelihatan itu, di bawahnya juga enggak kelihatan itu. Itulah kesyirikan yang unzila fihil Quran. Itulah kesyirikan yang dengannya Allah turunkan Al-Quran, kesesatannya. Wa qatala Rasulullah SAW an-nasa alaiha. Yang Rasulullah SAW memerangi manusia itu kaum musyrikin karenanya. Alaihi. Fa'lam anna syirkal awwalin. Dan ketahuilah bahwasannya kesyirikan orang-orang terdahulu itu akhafu. Ini akhafu. Lah lebih ringan ya. Taib. Kesyirikan musyrikin terdahulu itu lebih ringan min syirki ahli waktina, daripada kesyirikan orang-orang yang ada di zaman kita sekarang. Bi amrain, karena ada dua hal, dua aspek yang melatar belakanginya. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al malaikah walal awliya'a aw awsanan ma'allah illa firraha. Yang pertama, bahwasanya musyrikin terdahulu mereka tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa pada malaikat atau wali atau berhala-berhala yang lainnya di samping berdoa kepada Allah, kecuali di kala lapang. Wa amma fi syiddah, adapun di kala genting, fayukhlisuna lillahi ad-din, mereka memurnikan ibadah mereka, doa mereka hanya pada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza massakum ad-dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kalian ditimpa bahaya di tengah lautan, niscaya ya hilanglah. Dhalla, hilanglah, man tad'una illa iyyah. Ya, hilanglah. Ya. Segala apa yang kalian sembah kecuali Allah. Hilang itu kepada berhala-berhala mereka. Huban, Lat, ya. Uzza, hilang itu semua. Manat, hilang itu semua. Falamma najjakum ilal barri a'ratum, namun tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling lagi. Wa kana al-insanu kafura. Manusia memang sangat kufur. Ya. Kufur nikmat mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul ara'aitakum in atakum adabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkan kepadaku wahai musyrik, jika datang kepada kalian siksa Allah, adab Allah, atau sa'ah hari kiamat datang kepada kalian, ya, aghairallahi tad'un, apakah kalian akan berdoa kepada selain Allah? In kuntum shadiqin, jika kalian benar, bal iyyahu tad'un. Ya. Taib. Bal iyyahu tad'un. Ya. Bahkan kepadanya lah kalian menyeru. Fayakshifu ma tad'una ilaih insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ya. Maka dialah Allah yang menghilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepada Allah. Jika dia menghendaki dan kalian meninggalkan sembahan-sembahan yang kalian sekutukan tersebut. Wa qauluhu ta'ala wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dan apabila manusia ditimpa kemudaratan, maka dia memohon pertolongan kepada Allah dengan kembali kepadanya. Tuh lihat tuh musyrikin tuh, dikala lagi susah kembalinya kepada Allah. Enggak kayak kita, ada erupsi kembalinya kepada jin, ngasih sesaji kepada jin. Ya. Taib. Wa qaulu ta'ala Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Katakanlah, tamatta', bersenang-senanglah kalian dengan bi kufrika, dengan kekufuranmu. Qalila itu cuma sedikit aja, sementara waktu aja. Innaka min ashabin nar, karena kamu sesungguhnya penghuni neraka. Ya. Ini ada ayat lengkapnya, itu yang jadi syahidnya di ayat sebelumnya. Ya. Kemudian wa qauluhu wa idza ghasyahum mawjud. Dan apabila mereka digosyah oleh mauj, dihantam oleh ombak, kadzulal, yang ombak itu besar seperti gunung. Ya. Ya Allah mukhlisina lahuddin. Ya. Mereka kembali kepada Allah, memurnikan doa mereka kepada Allah. Falam manajahum ilal bar, gitu kan. Idahum yusyrikun. Tapi kalau mereka selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Faman fahima hadhihi almas'alata, siapa yang memahami permasalahan ini? Allati waddahaha Allah fi kitabih, yang Allah telah terangkan di Al-Quran. Wahia annal musyrikin alladina qatalahum Rasulullah SAW, yaitu kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Yada'una Allah, mereka juga berdoa kepada Allah. Yada'una ghairahu firraha, mereka juga berdoa kepada selain Allah di kala lapang. Amma fidurri wasyiddati, adapun kalau mereka lagi ditimpa bahaya, ditimpa kegentingan, situasi genting, fala yad'una illallah wahdahu la syarikalah, mereka enggaklah berdoa, enggaklah beribadah, enggaklah menunjukkan segala permintaan pertolongan mereka kecuali hanya kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Ya. Wa yansawna sadatihim, mereka lupa pujian-pujian mereka tadi berupa berhala-berhala. Ya, sebagaimana Allah firmankan tadi. Ya. Dalla man tad'una illa iyyah, tuh. Hilang loh segala yang kalian sembah selain Allah. Ya. Tabayyana lahu al-farq baina syirki ahli zamanina wasyirkil awwalin. Ya, maka jelaslah baginya perbedaan antara kesyirikan orang yang di zaman kita sekarang dengan kesyirikan orang-orang terdahulu lebih parah. Ya, siapa yang lebih parah? Zaman sekarang. Lakin aina man yafhamu qalbuhu min hadhihi almas'alata fahman rasikhan, wallahu musta'an. Namun Di manakah orang yang hatinya memiliki perkara ini, memahami perkara ini dengan pemahaman yang mendalam? Hanya Allah tempat ya, memohon pertolongan. Jadi musyrikin zaman sekarang lebih parah nih. Ya, konsekuensinya kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba ketika menjelaskan kaidah keempat tentang masalah ini, berarti musyrikin zaman sekarang itu lebih layak dikafirkan. Kok bisa kesyirikan musyrikin zaman sekarang lebih parah? Lebih layak diberi uzur. Musyrik zaman dahulu enggak dikasih uzur. Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah SAW, enggak dikasih uzur. Padahal belum jumpa anaknya yang merupakan Rasul. Belum dengar Al-Quran. Baru tahu risalah Ibrahimiyah yang bercampur dengan kebiasaan musyrikin. Ibadah syariat Nabi Ibrahim terkontaminasi oleh bid'ah-bid'ah kaum musyrikin. Mati dia, belum jumpa risalah anaknya. Apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Rawahu Muslim. Bapakku dan bapakmu di neraka. Maka orang-orang yang berpendapat ayahnya Nabi kafir sebagaimana pendapatnya Rasulullah SAW, pendapatnya Imam Muslim, pendapatnya Imam An-Nawawi yang mencarah hadis ini, dan jumhur ulama, itu enggak cocok mengatakan zaman sekarang bapak Nabi kafir. Kalau dia mengatakan musyrik zaman sekarang ma'dzur, diberi uzur, ada syubhat di dengkulnya. Gak habis-habis tuh syubhat. Lagi pula semua musyrikin Quraisy kafir karena syubhat. Kafir karena apa? Baik pembesarnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, maupun musyrikin Quraisy yang pelangak-pelongoknya. Yang pelangak-pelongoknya itu karena taklid. Ya. Qaida qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ya, kalau dikatakan pada mereka, ayo ikuti apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma 'alaihi aba'ana. Kita cuma ngikutin apa yang ada pada nenek moyang kami, ikut-ikutan aja. Kalau yang pembesarnya punya syubhat. Haulai syafa'una indallah. Ini kan yang kami sembah nanti. Para pemberi syafaat kami kelak sisi Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami kan enggak beribadah pada dia, melainkan agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Terus kepedean lagi musyrikin zaman dulu, menyangka amal mereka itu baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka dapat hidayah. Mereka menyangka amal mereka baik. Nah, maka yang ngasih uzur untuk musyrikin zaman sekarang enggak pantas mengatakan ayahnya Nabi kafir. Kalau gitu gabung sama madhabnya Habib Rizik. Nah, yang mengatakan bapaknya Nabi muslim. Enggak cocok. Konsekuensinya itu. Ngerti enggak? Paham ya sih? Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Al-amru tsani, perkara yang kedua. Ya. Sebenarnya ini banyak poinnya. Kenapa musyrik zaman sekarang itu lebih parah? Syekh Al-Utsaimin itu menyebutkan sampai kalau enggak salah 12 alasan. Kalau di sini 2 alasan. Kalau di Al-Qaidul Arba Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 1 aja, yaitu yang pertama tadi. Karena musyrikin zaman sekarang syirik pada Allah firaqah wa syiddah. Kalau musyrik zaman terdahulu firaqah aja, fi syiddah mereka bertauhid. Memang betul itu. Lihat kemarin lagi erupsi. Ya. Bukannya kembali kepada Allah, bertauhid pada Allah, malah ngasih sesaji. Ya. Ditendang sesaji, ngamuk. Ngamuk. Parah enggak itu? Parah. La ilaha illallah. Ngamuk dia. Mau nangkep. Dan dukun-dukun ini keluar semua langsung. Ingat, Mbah Gimbal itu dukunnya. Nah, langsung demo. Dukun bisa demonstrasi di Indonesia, negeri Islam. Di negeri Islam dukun itu udah kelar. Enggak sempat demo. Hukum mati lah. Hukum mati. Enggak ada, bahkan enggak dimintain tobat. Dihukum mati tanpa dimintai tobat. Enggak ada tuh cerita dia mantan dukun. Enggak ada kalau di negeri Islam. Mantan dukun tuh di kuburan semua. Nah nih, dulu dia dukun nih. Nah itu. Enggak ada bisa bertebaran tuh di negeri Islam. Ini mantan dukun. Enggak. Mantan dukun aja enggak ada, apalagi dukunnya yang masih eksis. Dukun eksis. Mantan dukunnya enggak ada. Kalau mantan dukun udah di kuburan semua. Jadi pancung kepalanya semua. Ya. Kuburannya pun juga bukuran, bukan kuburan kaum muslimin. Kuburan mana? Tahu mana? Pisahlah. Ya. Dikubur pun untuk menghindari mudarat buat kaum muslimin. Karena kalau bangkai-bangkai mereka bergelimpangan di pinggir jalan, bau. Kaum muslimin maka dikubur karena orang kafir la hurmata lahum. Barakallahu fikum. Ya, al-amr tsani yang kedua, ya, annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallah. Ah, ini orang-orang terdahulu, orang-orang Arab dahulu sampai kaumnya Nabi Nuh sekalipun, mereka ketika berdoa kepada berhala, apa, orang-orang soleh tadi, di samping mereka berdoa pada Allah, orang-orang soleh tersebut unasan muqarrabin, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kedudukannya dengan Allah, inda Allah, ima anbiya, ima anbiya, anbiya'u, apakah para nabi, wa imma awliya'u, apa para wali, wa imma malaika, atau pada malaikat. Ya. Malaikatan berarti imma anbiya'a, wa imma awliya'a, wa imma malaika. Apa malaikatan. Wa yada'una asjaran. Ya, mereka juga, atau kalaupun enggak, itu kan orang soleh semua tuh. Nabi, wali, malaikat. Atau kalau enggak, mereka beribadah kepada benda yang enggak maksiat. Jamadat, benda-benda mati, asjaron, bebatuan, ya, asjaron, pepohonan, ahjaron, bebatuan, ya, mereka nggak maksiat, batu maksiat nggak, zina nggak batu, syirik nggak batu, nggak, dia diem aja dia, bahkan batu bertasbih nggak, bertasbih, muti'an lillah, bertaat pada Allah, tasbih, laisat asiatan, nggak bermaksiat. Wa ahlu zamanina, sedangkan musyrikin zaman kita sekarang, yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas, mereka berdoa kepada Allah namun juga berdoa kepada orang-orang yang merupakan sefasik-fasiknya manusia. Di Cirebon sono ada orang-orang yang datang ke kuburan Syekh Siti Jenar. Siapa dia? Penganut paham wahdatul wujud. Anunggaling kaula Gusti. Ya. Ajib ya. Ajib. Di sono tuh, enggak tahu di negeri mana itu, ada orang yang beribadah kepada apa? Kerbau. Nah, kerbaunya namanya Yai Selamat. di sono, bukan di Indonesia. Indonesia bagian Jawa Tengah. Hah? Bodoh gak? Smart. Hah? Smart. Yang smart kebonya. Obatnya stupid semua. Kebonya juga, ya Allah, ini manusia dungu kali. Kok saya diibadahi? Kalau kebonya bisa ngomong tuh, kafir lu, kata kebonya. Kebonya buang air besar, huh? Goit kebonya itu, jadi tabaruk. Kayak di India sana, mereka cari keberkahan dengan kotoran sapi biar bebas COVID kesini. Mungkin bebas COVID timbul penyakit lain, kudis, kurap. Bodoh kali mereka ini. Parah gak? Parah kan? Nyembah sapi dia. Hah? Sapinya gitu ngomong, oh itu kafir lo, itu mungkin gitu. Sapinya mungkin ngomong gitu, oh kafir lo. Ya, kalau sapi kafir nggak? Enggak. Orang dia berzikir pada Allah juga. Mana ada sapi nyembah selain Allah? Enggak ada. Nah, ada manusia nyembah sapi. Sapinya, oh kafir ente, gitu ke sapi itu. Mungkin ya, saya juga gak tahu sih. Mungkin. Sangka baik aja sama sapinya. Hah? Iya, sapinya mengkafirkan si orang India itu. Sapinya mentakfir. Allah mustahil. Ya. Aneh-aneh, kalau sekarang itu bisa jadi berhala, bisa jadi sembahan. Di Argentina sana dulu, ada agama, agama apa itu? Tuhannya Diego Armando Maradona. Ritualnya lompat. Ibadahnya. Gila. Gila. Ya, parah. Macam-macam lah. Sekarang kalau sekarang zaman sekarang macam-macam. Bahkan ada orang yang mengklaim dia ateis atau agnostik, namun hakikatnya dia punya sembahan, yaitu harta. Maka Nabi bilang kan, celaka hamba dinar, hamba dirham. Ya, laisa abdu dinar, abdu dirham. Nah itu, Tuhannya adalah harta. Dia rela memberikan segala hal-hal yang itu adalah ibadah demi harta. Mahabbah dia, khauf dia, zul dia, roja dia pada harta. Harta itu akhirnya jadi Tuhan buat dia. Ya, barakallahu fikum. Kemarin saya diliatin sama seorang teman video tentang apa fenomena crazy rich. Nah, crazy rich sekarang yang katanya wah saya udah nggak punya apa, dia intinya nggak punya Tuhan. Tuhan aja bingung sama saya nih, mau dimiskinin saya beramal. Dimiskinin saya, ntar saya beramal kaya lagi, ntar saya kaya saya sombong lagi, mau dimiskinin lagi saya beramal lagi kaya lagi. Sampai Tuhan bingung sama saya ini. Rezekinya itu. Kemarin saya dilihatin video itu. Ini anak ini, kok deket saya tonjok itu. Hah? Kurang ajar sekali dia. Kenapa dia bisa ngomong seperti ini? Karena Tuhan dia adalah harta. Ya. Tuhan dia adalah harta. Sembahan dia harta. Dia udah gak peduli lagi sama Tuhan-Tuhan yang gaib. Dia lihat yang real adalah ini, yang bikin dia bahagia, yang bikin dia happy, yang bikin dia mencapai pada puncak kenikmatan adalah harta. Kepuasan dia didapat dengan harta. Siapa namanya itu? Indra apa? Indra Lesmana. Siapa? Indra Ken. Orang Cina apa orang apa? Namanya Indra Ken. Itu ya Allah. Mana lagi tadi? Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhum al-fujura min az-zina. Ya. Dan juga yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang mereka hikayatkan. Mereka kisahkan. Ya, dari mereka sendiri yang mereka sembah itu ternyata kuburan orang-orang yang fujur, orang yang durjana. Ya, yang biasa melakukan perbuatan keji semisal zina, sariqah, mencuri, wa tarkis shalah. Enggak salat. Ya. Ya, wa ghairi dzalik dan semisalnya. Ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Awil ladzi ya'taqidu fi shalih. Ya. Awil ladzi ya'taqidu fi shalih, awil ladzi la ya'si misl al-khashab wal hajar. Ya. Atau yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang soleh, atau yang tidak bermaksiat semisal kayu, tidak bermaksiat sama sekali semisal kayu, wal hajar dan batu. Ya. Nah, tentu ini kesyirikannya lebih ringan. Ahwanu mimman ya'taqiduna mimman ya'taqidu fihim wa yashahadu fisquhu wa fasaduhu wa yashhadu bih. Ya. Maka orang yang memiliki keyakinan terhadap orang saleh atau yang tidak bermaksiat sama sekali semisal kayu, batu, itu lebih ringan kesyirikannya daripada orang-orang yang memiliki keyakinan ya terhadap pihak-pihak yang dia saksikan sendiri kefasikannya, kerusakannya, dan dia sendiri mengakuinya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya musyrik yang beribadah kepada orang-orang saleh atau benda mati, ya, semisal musyrikin Quraisy, mereka beribadah pada patung, itu benda mati, pada orang saleh, pada Lata, itu lebih mending apa? Sama-sama kafir. Maksudnya lebih mending takar kekafirannya. Ya, apabila dibandingkan dengan musyrikin zaman sekarang, ya, yang mereka beribadah kepada orang-orang yang pada hidupnya dikenal fasik, kafir, fajir, menganut paham wahdatul wujud. Ya. Bahkan ada orang-orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan hewan. Ya, kuburan-kuburan hewan, ya dan billah. Ya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini diceritakan oleh Syekh Saleh al-Syekh, di Al-Qahirah. Qahirah itu asimah apa? Asimah itu Mesir, ya. Ibu kota Mesir, Kairo. Di Kairo itu ada dulu zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada orang-orang yang menyangka inilah kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan, ya, oleh para ulama Al-Qurtubi dan yang lainnya. Ternyata kuburan tersebut bukan kuburan Husain, tapi kuburan seorang Kristen Koptik. Selama ini berpuluh-puluh tahun, kuburan tersebut jadi tempat ritual. Musyrikin datang. Nyata-nyatanya ternyata apa? Kuburan orang Kristen. Kena prank. Udah syirik kok Kristen. Kena prank. Itu di dekat pelabuhan ada makam Mbah Priuk. Mereka jaga makam itu. Bahkan tahun 2009 silam atau 2010 ketika hendak ada penggusuran makam tersebut, mereka rela jihad fisabilillah Priuk, fisabilillah Mbah Priuk. Loh beneran ini. Siapa yang tahu? Mungkin teman-teman yang lawas tahu itu. Abu Zaki tahu ya? Ingat enggak kisahnya? Sampai banyak yang mati Satpol PP. Karena mereka semua turun. Jihad fisabilillah Mbah Priuk. Satpol PP pada mati. Polisi aja lari lewat laut. Siapa Mbah Priuk? Apa kuburan itu? Simpang siur. Gila aja. Katanya gila wal qol, katanya itu kuburan Mbah Priuk. Mbah Priuk itu sopo? Yai. Hah? Bukan. Dia itu dulu tukang bikin Priuk buat masak nanak nasi orang lama. Gila katanya, konon kuburnya di situ. Gila konon, oh enggak, dia kuburnya kampungnya sono, bukan di situ. Gila itu enggak ada apa-apa. Gila ada kuburan kucing. Gila udah gitu aja. La ilaha illallah. Hah? Allah Ustaz. Ya. Ada teman saya orang situ, dekat situ. Ya. Dekat Koja situ, kan depannya itu. Ya. Dia aja orang situ asli, emak bapaknya orang situ asli, menyangsikan, meragukan. Mbah Priuk dulu bukan situ katanya kuburannya. Balik deh ke kampungnya. Lah itu kuburan siapa? Janjian Priuk yang gini. Iya. Di ya. Mufidul Mustafid syarah ya. Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Syekh Shalih Al-Fauzan juga memberikan beberapa kisah tentang musyrikin yang kena prank para kuncen-kuncen nakal. Kuncen-kuncen ini pengen cari duit. Dia ngerjain itu orang-orang. Oh, ini kuburan ini. Padahal ada anjing mati dia kubur situ. Kasih di bangunan-bangunan namain. Ini kuburan wali fulan. Wah, langsung kan. Oh, mau bermeditasi di sini nih. Orang yang jiwanya jiwa musyrik, kalau doa di masjid enggak khusyuk. Tapi kalau doa di kuburan keramat, di pusara yang dikeramatkan, khusyuk wal khudu'. Setan enggak datang, ngapain setan gangguin? Biar tambah sesat situ loh kata setan. Ya. Kayak sama orang di Nasran, di gereja itu, di orang Nasrani, ya tuh mereka begini semua, nangis semua, khusyuk itu semua. Oh, nggak ada lagi ganggu-ganggu. Buat apa setan ganggu? Orang udah kafir kok. Ngapain setan gangguin gitu? Yang ngerti deh kunci mobil di mana? Nggak ada udah. Ya. Nggak ada udah khusyuk semua mereka. Mereka begini semua, nangis semua. Ya, Orang-orang kafir itu kalau memang pengen kekufuran, khusyuk. Makanya siapa kemarin yang cerita, saya itu yang pernah ikut bela diri, kalau mau ngambil ijazahnya, sanatnya ya, mesti bertapa ya, meditasi, kosongkan pikiran, khusyuk, setan gak ganggu. Nah sama tuh musyrikin kalau dia doa ke ya makam-makam keramat, khusyuk dia. Awalnya doanya kepada Allah, belum syirik, belum, beda. Ya, sebagian ulama mengatakan syirik asghar karena wasilah menuju syirik akbar. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Syedi ya, di kitab yang kita baca tuh kemarin, syarah ya, Al-Mandumah Al-Qawaid Fiqhiyah. Ya, bid'ah lah taro, karena ini wasilah. Tapi lihat, dia berdoa pada Allah. Kenapa dia mesti datang ke kuburan keramat? Khusyuk saya. Kalau di masjid, enggak khusyuk. Di masjid ada aja. Ya Allah ampuni aku, ingatlah omelan istri semalam. Ya Allah, ingatlah anak-anak belum bayaran sekolah. Ya Allah, token bunyi di rumah. Nah, kalau di kuburan, wah, hilang semua. Langsung dengan Allah. Ini awalnya begitu syubhatnya. Ya, bid'ah dulu. Fase berikutnya, bertawasul dulu dengan dia. Dengan jahnya, ya Allah, dengan perantara walimu ini. Ya. Lama-lama bertawasul bukan dengan jahnya, dengan kedudukannya, tapi dengan zatnya, orangnya. Wahai wali fulan, sampaikan hajatku kepada Allah. Syiriklah itu, akbar. Tangganya gitu. Enggak langsung, woi, wah, Syekh Abdul Qadir Jilani, ampuni aku. Itu puncaknya nanti. Puncaknya. Jadi awalnya berdoa dulu di situ. Berdoanya pada Allah. Habis itu bertawasul dengan jah, kedudukan. Habis itu bertawasul dengan zat. Habis itu minta langsung ke situ. Dua-duanya tadi yang terakhir syirik akbar. Ya. Dan itu semua diawali dengan apa? Ketidaktahuan akan perkara tauhid. Ya. Kebodohan akan perkara tauhid. Enggak kenal nafi isbat. Ya, karena enggak tahu, enggak belajar tauhid, akhirnya ikut-ikutan. Ada yang udah ngaji, sok tahu. Oh, tapi kata ulama ada yang bolehin kok. Ada yang bolehin, ada yang bolehin. Tapi kata ulama madhab ada yang bolehin kok. Kalau mau ngikutin kata ulama, nah, Ar-Razi itu, Fakhr Razi, ulama Syafi'iyah. Dia nulis buku yang macam-macam, ada sihir, ramalan bintang tuh. Itu ikutin tuh, ada tuh ucapannya tuh. Ulama madhab bukan dia? Iya, ulama madhab dia. Sejak kapan kalau ada ulama yang ngomong berarti oh ini sandaran, emang itu wahyu ya, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad siwa sahibi hadzal khabar, ya setiap perkataan bisa diambil, bisa tolak, kecuali perkataan sang pemilik kubur ini, kata Imam Malik, menunjuk ke arah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan bisa diambil, bisa tolak, kecuali perkataan Ustadz aneh kalau zaman sekarang. Kata si Hizbi. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian udah ya, at-ta'liq. Syarahnya. Masya Allah. Jam 9 lewat nih. Baca enggak? Nah, Mujahid, baca ya. Kita baca dah. Fa min hadzal bayani li syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yattadihu ghayat al-idah. Maka di antara penjelasan dari syekh ini, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Itu sangat jelas sekali, liman aradallahu hidayatah, bagi orang yang Allah kehendaki hidayah untuknya. Fi bayani haqiqati syirki alladhi alaihi al-awwalun, terkait penjelasan tentang hakikat kesyirikan yang ada pada musyrikin terdahulu. Walladhi alaihi al-akhirun, dan juga kesyirikan yang ada pada musyrikin zaman belakangan sekarang. Fa innal awwalina syirkuhum fi wadihun fi halir rakhai, kesyirikan ya kaum musyrikin terdahulu, kesyirikan mereka itu jelas di kala lapang. Ya'budunal anbiya wa salihina wal asjara wal ahjara wal malaikata, mereka beribadah kepada para nabi, orang saleh ya, kepada pohon, batu, kayu ya, malaikat. Fa idza ja'at asyada'idu akhlasu, nah kalau ada situasi genting hadir, mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah, langsung ikhlas. Hada haluhum kama bayyana Allahu jalla wa ala, inilah keadaan mereka sebagaimana Allah taala jalla wa ala jelaskan. Zalika fi muhkamit tanzili, di ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam, yang sangat jelas, yang enggak ada kemungkinan kecuali itu maknanya. Qala ta'ala fa idza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin, apabila mereka mengarungi lautan di atas bahtera, mereka memurnikan doa mereka itu pada Allah. Ya, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, maka mereka musyrik lagi. Ya, yusyrikun. Wa idza ghasyahum maujun kadzalal da'allahu mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khat tarin khaf illa kullu khattarin fakafu. Ya, ini sama ini ayatnya ini juga. Ya, dan apabila mereka diombang-ambing oleh dihantam oleh ombak yang seperti gunung, nah, barulah mereka memurnikan doa mereka untuk Allah. Ya, dan seterusnya qala ta'ala wa idza massakumud-dur fil bahr dalla may yad'un mudalla man tad'una illa iya. Apabila mereka tertimpa mudarat, tertimpa bahaya di lautan, hilanglah segala yang mereka kalian sembah kecuali kalian beribadah kepadanya, kepada Allah. Hadhihi haluhum fi syada'idi, itulah kondisi mereka dalam berbagai situasi genting. Yukhlisuna lillah al-ibadata, mereka memurnikan ibadah kepada Allah semata. Idattarabat al-amwaju, nah kalau bergelombang ombak-ombak, wa halat bihim al-qurubu, dan berbagai kurub bencana menimpa mereka, akhlasu lillah, mereka memurnikan ibadah doa mereka pada Allah. Fa idza ja'atis sa'atu, namun kalau datang lagi ke lapangan, wajal amnu, rasa aman, asyraku billah, mereka berbuat syirik lagi kepada Allah. Ammal mutaakhirun, adapun orang-orang yang belakangan di zaman Syekh, saya enggak tahu zaman kita sekarang kan. Zaman kita lebih parah lagi. Fasyirkuhum daimun fi rakha'i wa syiddah. Ya, musyrikin zaman sekarang itu kesyirikan mereka terus kontinu di kala lapang karena genting. Bal yastaddu syirkuhum, bahkan semakin parah kesyirikan mereka, inda syada'idi, ketika situasi genting. Yalhajuna ya, biya Abdul Qadir, ya Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya. Ya, mereka gemar sekali itu ya, memanggil-manggil, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Ahmad Al-Badawi, idda syada'id, ketika genting itu ya, ketika genting. Wa inda tarab, wa inda tirabil amwaj, ketika bergelombang itu ombak-ombak. Aksuma alaihi al-musyrikuna al-awwalun, itu kebalikan dari apa yang ada pada musyrikin terdahulu. Musyrikin terdahulu ketika lagi genting mereka bertauhid. Fa in qalu, kalau si musyrik ini mengatakan, nahnu la na'buduhum, kita kan enggak beribadah pada mereka. Wa la naqulu innahum banatullah, kita juga enggak mengatakan mereka itu Syekh Abdul Qadir Jilani putri-putri Allah, putra Allah. Al musyrikun al awwaluna asyraku li annahum qalu al malaika banatullah, sedangkan musyrikin terdahulu mereka kafirkan karena mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah. Wa nahnu la naqulu innahum banatullah, kita enggak mengatakan malaikat putri-putri Allah. Ya. falaisa syirkuhum bidu'aihim. Maka ini kata si musyrik ini nih, kesyirikan mereka terdahulu bukan karena doa mereka kepada orang-orang soleh. Innama syirkuhum bil banat. Tapi kesyirikan mereka karena mereka mengatakan Allah punya putri. Liqaulihim innahum banatullah. Dan seterusnya sampai sini dulu ya. Udah mulai kunang-kunang di mata. Nah. Hey. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.